Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Oh, banana.